إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para jemaah dan rahmati Allah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberi petunjuk kepada kita hingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari prinsip dasar Islam, namanya prinsip ya dasar Islam. Maka di sini akan berbicara tentang kaidah-kaidah penting ya dalam Islam. Dan ulama menyebut ya, man hurimal usul hurimal wusul, orang yang terhalang tidak bisa memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar, hurimal wusul, maka dia tidak bisa sampai kepada tujuan. Ya, tidak sampai kepada tujuan. Kenapa khawarij masuk kepada firqah dhalalah yang sesat? Karena tidak paham prinsip dasar Islam. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, kita sekarang berada pada pembahasan keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dan pada pembahasan sebelumnya ya, kita akan sedikit mengulang karena ada kelanjutannya, hubungannya terkait dengan apa? Terkait dengan batalnya, gugurnya ya argumentasi atau juga perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya terhadap sesembahan yang mereka sembah. Sebagaimana di sini penulis yaitu Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizhahullah taala, beliau mengatakan pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah taala dengan dua bukti. Pertama, di halaman 51 ya, sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Itu tidak pantas disembah karena mereka adalah makhluk diciptakan ya, ada makhluk, ada khalik. Sementara yang bikin adalah manusia itu sendiri, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Karena itu keistimewaan uluhiyah, keistimewaan Allah taala, keistimewaan khalik, yaitu apa? Al-khalqu, menciptakan. Ya. Kemudian memberikan manfaat, pencipta, manfaat, menolak bahaya, menghidupkan dan mematikan. Perhatikan ini. Ya. Mencipta, memberi manfaat, menolak bahaya, menghidupkan, mematikan. Itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Itu adalah haknya Al-Khaliq. Sehingga sesembahan yang disembah oleh orang musyrik tentu saja batal dengan sendirinya. Ya, tidak pantas mendapatkan sikap ilahiyah penyembahan. Yang pertama. Kemudian pada halaman ketiga, argumentasi yang kedua, ya, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rob. Nah, satu-satunya Rob apa? Bukan satu-satunya ilah, tapi satu-satunya Rob. Ya, karena Rob dan ilah beda. Sehingga ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Pencipta yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka pun mengakui bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberinya perlindungan. Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah penghambaan seperti mereka mengesakan rububiyah ketuhanan Allah. Ya, artinya ketika seseorang, terutama di sini orang musyrik, ditanya, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard? Amma yamliku as-sam'a wal basar?" وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, coba katakan, tanyakan Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada orang musyrik, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang menghidupkan dari yang mati dan yang mematikan yang hidup, dan siapa yang mengatur alam ini? Coba, ini semua hak ketuhanan, nggak ada orang yang bisa. Dan dijawab oleh siapa? Para musyrik. Fasayaqulunallah, pasti mereka menjawab bahwa semua yang melakukan itu adalah Allah. Qul, tanya lagi, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak takut? Artinya apa? Kenapa tidak bertauhid uluhiyah? Padahal ngakui. Nah ini para jemaah rahmati Allah, ya, mengakui. Nah sementara sebagian kaum muslimin, urusan rezeki dukun, urusan rezeki datang ke tempat-tempat yang dianggap ada bau reksonya di sono, ya, tempat yang dianggap mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Sementara orang musyrik ngakui rezeki yang ngasih Allah, cuman sombong, tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairi majnun. Sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh untuk mengatakan, diajak untuk mengatakan, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka sombong, istakbirun, istikbar, sombong. Lalu beralasan, berargumen. Apa argumentasinya? Wayakuluna inna la tariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan alihah, jamak dari ilah, Tuhan sesembahan kami, gara-gara tukang syair yang gila? Itu para jemaah. Jadi kesombongan akan kebenaran, bukan yang lain, sehingga tidak mau menerima la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya apa, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut. Ya, nah di dalam Al-Quran, ya, perintah pertama adalah tauhid, larangan pertama adalah syirik. Apa surat pertama? Al-Fatihah. Surat kedua? Al-Baqarah. Cari dalam Al-Fatihah ada perintah ada larangan. Cari dalam Al-Baqarah ada perintah ada larangan, baru ada pada ayat 21 dan 22. Itu. Ya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah tauhid. Yang diperintah bukan orang beriman saja, bukan orang Islam saja, tapi semua manusia. Ya, wahai manusia, u'budu rabbakum, u'budu rabbakum. Di sini tidak menyebut u'budu ilahakum. U'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah, rendahkan dirimu kalian kepada Rabb kalian. Di mana Rabb sini rububiyah, yang kalian akui sebagai pencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak madharat. Yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya di sini ulama menyebut konsekuensi orang yang mengakui tauhid rububiyah seharusnya juga mengakui tauhid uluhiyah. Lihat dari zaman ke zaman, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh disebutkan oleh Ibnu Abbas kurun waktu 1000 tahun, 10 abad. Itu kalau orang-orang berada di atas tauhid. Baru di zaman Nabi Nuh. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah al-ghulu fi sholihin. Dalam surat Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'us, Ya'uq dan Nasr. Lima orang soleh ketika meninggal didatangi kuburannya, lalu disembah, lama-lama disembah. Ya, bentuk penyembahnya apa? Dijadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, ya, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami enggak nyembah mereka. Cuma tujuannya untuk apa? Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka di zaman Nabi ada Latta Uzzamana dan Hubal. Siapa Latta itu? Al-Lat yang biasa numbuk tepung. Kalau orang haji dikasih itu tepung. Ya, sehingga ketika meninggal dikenang kebaikannya, lalu dibikin patungnya, dijadikan perantara untuk menyembah Allah Ta'ala. Demikian juga dengan Wad, orang baik Wad, di zaman Nabi Nuh, yang membisikkan untuk bikin patung siapa? Syaitan, iblis, setan nyamar manusia, siapa jadi perantara? Nah itu, dijadi perantara. Oleh karena itu orang musyrik ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah tidak mau, sombong. Makanya Nabi doanya apa? Ya Allah, ya Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wasan. Wasan itu apa? Berhala yang disembah. Wasan lebih umum dari sonam. Kalau sonam patung, kalau wasan berhala. Nah, berhala tidak harus patung. Kuburan bisa juga wasan. Disembah. Ini para jemaah rahmati Allah. Disembah bukan harus sujud saja. Minta-minta kepada kuburan itu juga menyembah. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Bahwa orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki dan seterusnya, maka hendaklah dia juga mengakui uluhiyah, ya. Kemudian dalam ayat 22-nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Ya. Wa antum ta'lamun. Di sini dalam ayat 22-nya larangan untuk menyekutukan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan firasy. Langit ya sebagai bangunan, dan Allah menurunkan air hujan, mengeluarkan Allah dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan yang ada rezeki bagi kalian. Oleh karena itu apa? Ini rububiyah. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, ya, menandingi Allah, menyembelih sapi atau kambing atau ayam, ya, untuk larung laut dengan alasan budaya, dengan alasan macam-macam, ya, yang intinya mengakui kekuatan selain kekuatan Allah, sehingga kekuatan itu diharapkan untuk menyambung dia dengan Allah Ta'ala. Tawassul di situ, ya. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, an-nusuk yaitu adzabah, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Tidak boleh para jemaah, atas nama budaya, atas nama ini, Anda orang Islam, Anda memiliki wewenang, ya, akan dimintai tanggung jawab. Siapapun kita diminta tanggung jawab ketika kita tidak memberikan penjelasan. Berikan penjelasan dengan baik bahwa itu kesyirikan, Bukan malah dibela, kesyirikan dibela, sementara Anda orang Islam. Ya. Apakah karena takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan jabatan? Maka tentu ketahuilah, kedudukan dan jabatan itu sebentar di dunia, ada periodenya. Ya, bahkan dibatasi karena semua ingin berkuasa. Semua ingin memiliki wewenang. Tapi ingat, jadikan wewenang dan kekuasaan itu untuk apa? Untuk memberi kontribusi, memberikan penjelasan kepada umat bahwa ini benar, ini salah. Dengan cara yang santun, barangkali dengan memiliki Anda kedudukan, saudara memiliki jabatan, barangkali umat itu tersadar, bukan malah perbuatan salah kemudian didukung atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, atas nama kearifan lokal, atas nama toleransi. Tidak bisa, jelaskan, diterima alhamdulillah, tidak ada masalah, jelaskan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajalah ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan golongan kita. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan bijak. Nah ini, bukan malah jadi polemik di mana-mana. Oleh sebab itu, mari, karena ini merupakan inti dari agama, yaitu tauhid. Sehingga harus diketahui bersama, kalau hanya untuk urusan dunia kemudian melakukan kesyirikan. Ketahuilah, orang yang paling ringan adabnya di neraka, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah kamu mau menebus adabmu yang paling ringan ini dengan dunia dan isinya, orang itu menjawab tanpa pikir panjang, iya ya Allah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adaban yawmal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka min ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusrika bi. Asibuhu yaqul fala udkhiluka al-nar fa abaita illa syirka. Rauh Muslim. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya kelak pada kiamat, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Dia tidak pikir panjang, iya ya Allah. Padahal aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Ketika aku berada di surga anak Adam, yaitu apa? Jangan syirik. Tapi aku tidak mau mengabaikan, kecuali aku milih syirik. Ini para jemaah, padahal tidak ada orang yang punya dunia dan isinya. Sementara ada orang yang melakukan untuk mendapatkan dunia sedikit dengan cara kesyirikan. Untuk mendapatkan dunia sedikit dengan kesyirikan. Kemudian yaitu di apa? Dilulukan, dirindu, di apa? Dilindungi macam-macam. Silakan diberikan penjelasan. Namanya penjelasan, ya. Bagaimana menjelaskan orang, memahamkan, bukan sampai orang salah paham. Kita ini memahamkan, bukan membuat salah paham. Nah, sehingga ketika memahamkan, sampai orang itu bisa paham. Nabi Musa pun, ya, beliau doanya apa? Rabbi syrahli, sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka paham dengan ucapanku. Nah ini, ya. Nah, oleh karena itu kepada kita semua kaum muslimin, ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan, wewenang, memiliki kedudukan, memiliki jabatan di masyarakat, ya, kesempatan seharusnya sebagai seorang muslim untuk menjelaskan kepada masyarakat, terutama orang Islam itu sendiri. Bukan malah sebaliknya, ya. Nah, di sini banyak kesyirikan terjadi dengan alasan irf, budaya. Budaya tidak bisa dipertentangkan dengan agama. Jawabannya iya dan tidak. Ya, kalau maksud budaya itu irf, adat. Karena di Quran ada wa mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Perintah dengan irf, dengan adat. Berpaling dari orang bodoh. Selama apa? Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu ada al-qa'idah al-fiqhiyah al-kubro. Kaidah fikih yang besar itu apa? Al-adatu muhakkamah. Ma'alam tukhalif asyara. Bahwa adat itu jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika mengandung bau kesyirikan, ya, seperti minta perlindungan kepada jin, syirik. Karena yang bisa memberikan perlindungan adalah Allah Ta'ala. Dan di Quran sudah disebutkan, annahu kana rijalu minal insi, ya'udhuna birijalin minal jinni, fazaduhum rahaqo. Surat namanya surat Al-Jin. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin, dan itu menambah dosa kepada manusia, sesat manusia. Nah ini yang terjadi banyak, ya, yang menjadi tentu PR bagi semua. Karena yang namanya tauhid, gak ada bedanya. Mau ormas apa saja, gak ada bedanya. Mau golongan apa saja yang namanya tauhid. Nah, masalah fikih terkadang ada perbedaan. Tapi masalah tauhid, itu satu. Disebutkan, ya ayuhan nas, manusia semua disebutkan. Bukan ya ayuhalladzina amanu. Ini. Ya ayuhannasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah diberikan keberkahan apabila ya siapapun dia, terutama orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, kedudukan, wewenang, menentukan kebijakan, akan dijamin keberkahan. Surat Al-A'raf, ya, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, iman, bertauhid, iman yang benar, tauhid yang benar, jangan dicampur aduk dengan kesyirikan yang bisa membatalkan keimanan, dan bertakwa, takwa yang benar, maka dijamin berkah turun dari langit dan dari bumi, sehingga hujan tidak membuat banjir, tidak membuat longsor, bumi tidak gempa. Ya. Nah, ini Al-Quran. Nah kalau kita tidak percaya pada Al-Quran, terus mau beriman pada apa? Sementara kita mengaku sebagai Muslim. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka berdusta. Sehingga kami adab atas perbuatan mereka. InsyaAllah hati nurani setiap orang pasti akan tahu bahwa ini adalah kesyirikan. Tahu kesalahan. Ya. Oleh sebab itu, ketika memang ada yang semacam itu, diberikan penjelasan dengan baik. Ya. Kemudian, ya kalau mau beriman silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi yang mau beriman silakan. Yang mau kufur enggak mau silakan. Tapi di sini, silakan di sini bukan semata-mata pilihan, tapi litahdid, peringatan, ya. Dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, barang siapa yang mau beriman silakan, ya. Barang siapa mau kufur silakan. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 29. Ya. Perhatikan di situ. Wa qul haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran datang dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bagi yang beriman silakan, bagi yang kufur silakan. Inna a'tadna lidh-dhalibina naran ahata bihim suradiquha. Tapi ingat, kami sediakan bagi orang yang dolim, bagi yang kufur, bagi yang syirik, yaitu apa? Adab api yang menyala-nyala, ahato bihim suradiquha, yang nyalanya itu menutupi dan mengelilingi mereka. Ini. Ya, di sini bukan pilihan bebas. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakanlah kebenaran datang dari Tuhanmu. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Ini bukan pilihan bebas, tapi apa? Tahdid, peringatan. Bebas dari sisi manusia, tapi diancam. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami akan menyiapkan bagi orang yang dolim neraka yang menyala-nyala, apinya mengelilingi mereka. Nah ini para jemaah, artinya apa? Hidayah bukan hak kita. Hidayah taufik adalah haknya Allah. Ya, kita hanya menyampaikan itu. Dan yang paling penting, kesadaran akan kewajiban untuk menyampaikan dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Sudah dibahas ya pada pembahasan ensiklopedi larangan. Ya. Nah, sehingga apa? Tidak terbiarkan yang namanya kerusakan-kerusakan yang disadari. Ya. Disadari. Pernah ada orang yang memiliki jabatan memang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan kesyirikan. Ya, dan dijelaskan dengan baik. Ya. Bahwa menaruh sesaji itu memang sesaji itu kesyirikan. Wa badu biha ala nusubi, sembelihan yang diperuntukkan untuk sesembahan. Nah, ketika dijelaskan kepada umat, terutama kepada kaum muslimin, ya, kemudian mau terima, alhamdulillah. Ya kalau tidak, ditanggung sendiri. Ketika apa? Ketika dari kebijakan yang ada tidak mengambil resiko untuk dia. Di akhirat kelak akan menjadi tanggungannya. Tapi siapa tahu dengan tangan dingin saudara, dengan kata-kata bijak dan hikmah dari kita, dari saudara semua aja, ya, untuk kemudian seseorang yang tadinya melakukan kesyirikan terbuka hatinya, mendapat hidayah lalu tobat. Apa siapa contohnya? Ya kita. Aku ya antum yang hadir di sini misalnya. Adakah di antara antum dan kita dulu bergelimang dengan kesyirikan? Ada tidak? Iya. Kita sadar, tapi kita kadang tidak tahu. Nah, dengan upaya yang tidak berhenti, usaha yang berkelanjutan, ya, dakwah yang berkesinambungan, berapa banyak orang yang tadinya bergelimang dengan perbuatan syirik, kemudian sekarang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang tadinya mati, bangkit hidup kembali. Hatinya dengan apa? Dengan tauhid. Dengan sinar dan cahaya tauhid. Ini para jemaah rahmatullah. Jangan berhenti untuk menyampaikan. Nah sekarang, kalau bagi kita pribadi, siapa yang bisa kita jangkau? Istri. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'adzir asyirotakal akrobin, berikan peringatan kepada keluarga terdekat. Maka masing-masing sudah punya program. Ah, nanti ini ayah saya, nanti ibu saya, sebentar lagi mertua saya, ipar saya, menantu saya, sepupu saya. Terus program bergulir, ya. Kalau ada dana bergulir senang. Ya, kalau ini tauhid, ya. Bagaimana program menyampaikan tauhid? Bisa dengan kasih buku, ya, di bawahnya dikasih amplop. Di buku tauhid bawahnya kasih amplop, ya. Tapi jangan amplop kosong. Ya, buku kemudian ada apa namanya? Buah tangan, ya. Itu mudharah namanya, mudharah, menukar dunia untuk kepentingan agama, berbuat baik kepada manusia tanpa mengorbankan nilai agama, mudharah itu dianjurkan para jamaah. Nah, oleh sebab itu, mari kita semua jangan berhenti, ya, untuk menyampaikan masalah tauhid ini. Karena itu perkara sangat penting. Jaga semuanya. Tadi malam kita bahas Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, ya, di masjid ini, pada Maghrib dan Isya. Ini penting untuk dibahas terus, jangan berhenti. Karena memang coba Nabi Ibrahim saja takut nyembah patung. Nabi Muhammad khawatir dan takut dan minta pada Allah agar kuburannya tidak disembah. Nabi Ibrahim apa doanya? Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak saya dari nyembah sonam, patung. Ya, sonam itu apa? Patung. Kullu mayudhat. Ya, minasyajar wal khasab wal hajar. Segala yang dipahat baik dari batu maupun dari kayu itu sonam. Kalau wasan apa segala sesuatu ya yang disembah, wasan lebih umum sehingga bisa macam-macam. Yang dianggap dua saja, bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madorot. Itu disebut dengan ilah. Ya, sehingga memperlakukan dia dengan apa? Dengan satu, menghinakan diri. Dua, mengagungkan dia. Ya. Makanya disebut dengan ibadah. Apa ibadah? Al-khudu' wa tadhallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri. Sehingga kalau ibadah dilakukan untuk Allah itu tauhid. Jika dilakukan untuk selain Allah itu syirik. Jika dilakukan untuk Allah dengan cara yang diberikan Allah itu sunnah. Jika dilakukan untuk Allah dengan cara yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya itu bid'ah. Oleh karena itu, betapa indahnya definisi ibadah yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Baik ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Tahu dari mana kalau ucapan dan perbuatan diridhoi oleh Allah? Ya tentu Quran dan hadis. Ya, nah, kita perlu untuk Allah, itulah ibadah, itulah tauhid ya para jamaah hamba Allah. Mari kita semua menyadari ya dan berlomba-lomba. Satu sisi tentu kita sedih kalau ada saudara kita kaum muslimin mereka itu terjatuh kepada kesyirikan. Tapi satu sisi, kita jadikan sebagai peluang untuk mendulang pahala. Umar bin Khattab ketika melihat para rahib, para pendeta Nasoro, beliau menangis. Ya coba ini. Ya, menangis. Kenapa? Ingat hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawmaidin khasyiah. Amilatun nasibah taslana ronhamia. Mereka tuh semangat ibadah, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ini akidah Islam. Sehingga Umar Khattab kasihan, nangis. Ya, kasihan. Nah, begitu pula kita kasihan. Melihat dengan ainul qadar kasihan, ainul syar'i mereka dapat ancaman adab. Kasihan. Nah, kalau kita kasihan seperti itu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Harisun 'alaikum, sungguh sangat semangat agar kalian itu berbuat baik. Ya. Harisun 'alaikum. Anittum alaikum harisun alaikum. Beban bagi beliau berat atas kalian. Dan beliau semangat untuk berbuat baik. Bagaimana kita semua bisa berbuat baik. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Selalu kajian ini saya sambungkan kepada kita pribadi. Bagaimana pribadi ini berkondisi atau berhubungan dengan yang lain. Hubungan yang lain yang paling dekat adalah anak dan istri. Kemudian melebar kepada keluarga terdekat. Dengan demikian, masing-masing kita memiliki kesibukan berupa program keluarga berencana masuk surga bersama. Itu. Ya. Bagaimana itu terjadi? Dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Coba tolong antum perhatikan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surat Ar-Ra'd. Ya. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, masuk surga semuanya ini, sekeluarga ini, ya. Dan para malaikat masuk dari setiap pintu yang ada di surga menuju kepada keluarga tersebut dengan mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat atas kalian, salamun alaikum. Atas apa? Bima sabartum, dengan sebab kalian dulu sabar. Sabar dulu. Sabar tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tauhid. Sabar tidak melakukan maksiat, terutama kesyirikan. Dan sabar menghadapi takdir Allah Ta'ala. Sabar mengajak keluarga. Fani'ma uqbaddar. Inilah ya, tempat yang sangat indah. Saudara, ketika mengajak keluarga ya, di tempat-tempat wisata, ya, ke puncak, gelar tikar makan bersama di situ. Mungkin begitu. Ya, gak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, atau kemana, ke vila kalian antum berkumpul keluarga, atau di rumah makan bersama semeja, bukankah senang melihat anaknya makan, melihat cucunya makan, melihat istrinya makan semeja ini dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat mengatakan fani'ma uqbaddar, ya, surat Ar-Ra'd ayat berapa itu? Betul, 39. Hah? Oh iya, ayat 23 ya. Ayat 23, ya. Ya. Ayat 23, iya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Hendaklah menjadi tujuan utama kita bersama keluarga kita, yaitu menuju surganya Allah, ya, bersama dengan mereka, gandeng tangan. Nah, ternyata surga punya taman, ya. Ya, taman-taman surga. Surga punya taman, dan Nabi menyuruh agar bersinggah kalau kalian melewati taman surga. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu wa ma riyadul jannah faqala hilakud dzikr. Rawahu Tirmidzi. Wa fi riwaya majalisul ilm, wa fi riwaya al masajid. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apa itu taman surga? Ya, ditanya, yaitu halaqah dzikir. Apa halaqah dzikir? Riwayat yang lain mengatakan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Riwayat lain mengatakan apa? Al-masajid, yaitu masjid. Nah, ini. Surga punya taman. Ya. Mari kita ke tamannya dulu. Karena di taman surga itulah dijelaskan, ya, banyak bunga, ada bunga tauhid, ya, ada bunga syirik, bunga tauhid yang harum, bunga bangkai, ada bunga bangkai, ya, kesyirikan, maksiat, berkumpul, baunya dosa itu adalah baunya busuk, ya. Maka di sini para jemaah, para ikhwan, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, di mana pun Anda berada, ya, dengan maaf, dengan cinta, dengan kasih, dengan cinta dan kasih sayang sebagai sesama muslim, untuk mengajak dan saling mengajak, untuk memberikan nasihat, saling memberikan nasihat, untuk memberi tausiah, saling memberikan tausiah. Mari semua kita selalu bersemangat memiliki program, ya, paling tidak minimal bagi kita yang memiliki tanggung jawab paling rendah sebagai kepala keluarga. Bagi Anda yang diberikan kesempatan memegang tampuk kekuasaan, wewenang, jabatan, kedudukan, penentu kebijakan, untuk apa? Sama-sama memberikan perhatian kepada umat dengan rasa cinta, dengan rasa sayang kepada mereka. Tidak hanya sekedar melihat kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, dan papan, ya, tapi juga kebutuhan non fisik. Karena kita mengatakan membangun jiwa dan raga, justru jiwa nomor satu, jiwa dan raga, bukan raga dan jiwa, ya kan? Jiwa dan raga. Disadari jiwa itu ya hati, bangun hati. Dan hati itu obatnya tidak ada lain, menunya agama ini, ya. Dan disimpulkan menjadi tiga besar racun dan penawar. Racun syirik, bid'ah, maksiat. Penawarnya tauhid, sunnah, ketaatan. Itu saja. Bagaimana ini bisa terlalu berkesinambungan untuk bisa sampai kepada umat? Ya. Dan saudara secara pribadi, ya, meskipun tidak sampai kepada umat, minimal kepada ummahat, ya, pada istri, ya, ummahat, pada emak-emak, pada anak-anak. Ya. Kalau ada orang menawarkan bisnis, dulu masih ini ya, multi level marketing ya, MLM, ya, di mana itu jadi pandangan ulama, ya, menjadi diskusi panjang, ujung-ujungnya memang tidak syar'i, ya. Tapi banyak orang yang semangat kalau urusan bisnis. Nah, ternyata kita juga punya bisnis dengan Allah Ta'ala. Bahasanya juga bisnis. Sekarang orang mengatakan, wah Masya Allah, ente udah menjadi tajir melintir. Tajir melintir, gak tahu apa maksudnya melintir. Dalam agama juga disebut dengan tajir, tijaroh. Berapa kali? Kita dengarkan. Ya, firman Allah dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin ali tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah? Yaitu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan diri kalian dan harta kalian. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Nah, ini tijarah. Agar apa? Perdagangan selamat dari adab Allah. Maaf, ya, ini selanjutnya tahu asma wa sifat. Ya, ini saya jelaskan dulu bagaimana kita berupaya untuk semuanya bersemangat menyambut seruan Allah berupa apa? Dakwatul tauhid. Apa yang bisa dilakukan? Satu, dengan menuntut ilmu. Kedua, dengan menjaga anak istri. Ketiga, berkembang kepada keluarga yang lebih dekat lagi. Dan seterusnya. Kalau itu dilakukan sampai kita menghadap Allah, yakinlah, insya Allah kebaikan-kebaikan menunggu di depan kita. Ya. Kalau kita perhatian sandang, papan, pangan, maka kita harus perhatian kebutuhan akan batin kita, jiwa kita, ya, bukankah membangun jiwa dan raga, katanya kita membangun jiwa dan raga. Banyak orang hanya fokus pada raga, sandang, papan, pangan. Ketika untuk mendapatkan sandang, papan, dan pangan itu dibangun di atas perbuatan-perbuatan entah berbau syirik dan memang benar-benar kesyirikan. Berarti apa? Di samping kebutuhan raganya dipenuhi, dia dihantam kebutuhan jiwanya. Dan itu bertolak belakang, ya. Kalau kita sering dengar mensano in corpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang baik ya, jiwa yang kuat. Ternyata banyak fisiknya kuat karena sandang, papan dan pangan itu terjaga, tapi hatinya rusak. Sehingga apa? Banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, membunuh, membegal. Dan yang lainnya. Ini para jemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua. Dan semoga kita diberikan taufik. Ya, mohon kepada Allah agar istiqomah. Ya, selalu ingat antara khauf dan roja. Antara takut dan harap. Takut akan siksanya, takut amal tidak diterima, tapi berharap akan ampunannya, berharap akan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ikhwah seperti biasa yang ada di Rojak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Abdullah di Bekasi. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, banyak tradisi dan budaya di negara kita ini yang bertabrakan dengan syariat Islam. Namun saat kebanyakan orang justru lebih mengagungkan tradisi nenek moyang ketika dari dai atau asatidah yang berdakwah mengajak bertauhid justru menjadi musuh bagi mereka. Bahkan tidak sedikit ustadz dan asatidah yang berakhir di penjara karena dilaporkan menodai daripada kegiatan melestarikan budaya. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa memecah belah umat, kata mereka. Mohon hal ini bisa diberikan nasihat dan jawaban. Silakan Ustaz. Iya. Pertama yang harus menjadi perhatian kita, kata-kata budaya itu lebih mengarah kepada arti adat, istiadat. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-adah atau al-urfu. Al-urfu wal-adah, para ulama ada yang mengatakan maknanya sama. Ada yang mengatakan maknanya berbeda. Ya. Apa beda arti al-urfu wal-adah? Kurang lebih adalah asy-syai' alladhi qad intasyara wastaqarra, sesuatu yang sudah mengakar dan menyebar di masyarakat. Itu adat, ya. Sehingga ada istilah ungkapan Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah ini mutlak? Ya, tentu tidak mutlak. Dalil yang mengatakan bahwa menjaga adat, ada dalam Quran, ada. Ya, kalau misalkan di dalam kebiasaan orang Jawa, nuwun sewu minta uang 1000, tahu nggak? Kalau lewat depan orang tua ya, nuwun sewu. Mana dalilnya? Ya nggak ada nuwun sewu di Quran. Ya ada surat Al-A'raf, ya. Khudil afwa wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Al-A'raf ayat kan 199, ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahil. Berikan maaf, ya, perintah dengan urf, dengan adat, dan berpaling dari orang bodoh. Nah, dari ayat itu tadi saya sampaikan al-adatu muhakkamah, bahwa adat bisa jadi hukum. Malam tu khalif asyara, selama tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah yang bertentangan syariat? Ya dihapus sama Nabi. Yang tidak bertentangan lanjut. Seperti menghormati tamu. Ya. Memuliakan tamu. Itu adalah orang jahiliyah. Lanjut. Tapi tidak usah sajen, ya, berhala. Nabi penguasa. Bedakan penguasa sama dai. Kalau penguasa itu, ya, ada istilah apa? Al-qadha wal fatwa. Kalau al-qadha itu sumbernya penguasa. Kalau al-fatwa sumbernya adalah ulama. Kelas bawahnya adalah dai. Kalau al-qadha mengikat. Qadha itu apa? Ketetapan penguasa. Sifatnya mengikat. Tapi kalau fatwa tidak mengikat. Apalagi dakwah seruan tidak mengikat. Oleh karena itu, ya, kita tetap harus menyeru dan mendakwahkan. Adapun kemudian terjadi kesalahpahaman, ya, ini barangkali perlu menjadi koreksi bersama, ya. Apakah kita memahamkan orang atau caranya membuat orang salah paham? Ini yang jadi perlu menjadi perhatian bersama. Kita kan tujuannya untuk memahamkan, bukan membuat orang salah paham. Kalau orang salah paham, ya akibatnya itu. Ya. Dan Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Antum tolong dibuka, ya, firman Allah Ta'ala, ya, jangan kalian mencaci maki, ya, Al-An'am 108, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah, fayasubbullah, fa ini fa sababiyah, yang berakibat mereka mencaci maki Allah, adwan bi ghairi ilmin, permusuhan tanpa ilmu. Nah, berarti ini kalau tanpa ilmu berarti maknanya diantaranya apa? Ya salah paham, ya. Nah, buatlah penjelasan itu bukan salah paham, tapi memang ya menolak kebenaran. Kalau sudah sampai menolak kebenaran, ya namanya menolak kebenaran, Fir'aun menolak kebenaran, ya, Abu Jahal, Abu Lahab menolak kebenaran. Dengan cara apa? Dengan kesombongan. Seperti yang kita dengar tadi dalam surat As-Saffat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dulu mereka ketika diajak la ilaha illallah, sombong. Nah, ini ketika kita mengajak tauhid, menjelaskan kesyirikan, jangan sampai salah paham, tapi kebenaran tersampaikan, tapi sombong. Argumentasinya wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Apakah kami harus meninggalkan sesepan kami gara-gara tukang syair yang gila? Fir'aun bukan tidak tahu kebenaran. Iblis tahu kebenaran. Nah ini, nah, namun ketika di dalam menyampaikan perkara membuat orang salah paham, maka terjadilah banyak persoalan. Sehingga ruang-ruang yang sekiranya menimbulkan kesalahpahaman, siapapun dia, semuanya harus kita hindarkan. Tapi kita mencoba untuk memahamkan, menggunakan pendekatan-pendekatan yang sekiranya membuat orang bisa memahami. Nah, setelah paham, namanya taufik, hidayah, itu urusan Allah Ta'ala. Kita kan hidayatul ilm, menyampaikan ilmu. Dan menyampaikan bayan ilmu itu kan sudah jelaskan. Di antaranya ud'u, ya, ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idati, ya, wal maw'idil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajalah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Ulama menjelaskan al-hikmah diantaranya adalah Ibn Bas, ya, kalau yang saya kurang enggak salah saya. Dari kata al-hakamah. Apa al-hakamah itu? Al-hakamah itu adalah tali kekang kuda. Nah, kuda itu ketika kita bisa mengendalikan dia, meskipun dia ajak lari kencang, tiba-tiba harus berhenti mendadak, tiba-tiba harus belok kiri, ketika tali kekangnya bisa dikendalikan, bukankah kuda nurut, tidak berontak? Nah ini, itu hikmah. Ya, sehingga diartikan dengan bijak, bijaksana. Al-hikmah dari al-hakamah. Nah ini yang penting. Sehingga dalam amar ma'ruf mungkar itu sudah ada cara-caranya. Ya, namun kalau disimpulkan menjadi tiga, al-ilmu wal-rifku wal was-sabr. Al-ilmu sebelum kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ar-rifku kelembutan ketika kita mengajak dan mencegah dari kemungkaran. As-sabr setelahnya, terima atau tidak, karena hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau semua sudah jalur-jalur yang sudah disampaikan para ulama kita lakukan, kok masih dimusuhi? Ya itulah yang harus dihadapi, harus sabar. Ya, para anbiya pun juga sama. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dha zuhfal qawli ghurura. Demikian kami jadikan masing-masing nabi itu musuh, baik dari jin maupun dari manusia. Nah, tapi kalau nabi kan dibimbing oleh wahyu. Kalau saya, kita, ya, siapa yang membimbing? Bisa juga hawa nafsu. Itulah. Oleh karena itu, kita hendaklah juga harus bijaksana. Dan kaum muslimin, sebenarnya, ya pastilah, para da'i ketika menyampaikan tauhid dan syirik, mungkin keceplosan ngomong, karena semangatnya, untuk apa? Cinta dan sayang kepada kaum muslimin, agar tidak terjerumus dalam perbuatan itu, ya. Dan ini memang ya sebuah perjuangan, ya, semua perjuangan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran semuanya, ya. Demikian kurang lebih barangkali sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, ya, diberikan kesabaran, terus berjuang untuk menyampaikan tentang tauhid, tentang kesyirikan, agar umat tercerahkan dengan tujuan ikhlas karena Allah dan sayang kepada umat, tidak ada yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.